Kiranya pujian ini sungguh-sungguh keluar dari hati kami ya Tuhan, bahwa kami memang sebenarnya lebih mencintai dunia daripada mencintai Tuhan. Kami lebih menjadi hamba dunia daripada menjadi hamba Tuhan yang senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon belas kasihan dari Tuhan. Kiranya Tuhan tolong dan murnikan hati kami supaya kami boleh kembali untuk belajar mencintai Tuhan dan hidup setia kepada Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Malam hari ini menjadi sesuatu momen yang penting bagi kami karena firman Tuhan akan diberitakan dan kami berdoa kiranya Engkau memanggil kami kembali sesuai dengan rencanamu. Engkau nyatakan kehendakmu kepada kami sesuai dengan kebaikanmu dan Engkau pulihkan kepada kami sesuai dengan waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami serahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Termasuk hamba-Mu yang hina dina ini, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus. Kiranya hanya kebenaran Tuhan dan kemuliaan salib Yesus Kristus yang nampak di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Selamat malam jemaat kekasih Tuhan. Malam. Malam hari ini berkaitan dengan tema yaitu tentang penyangkalan. Aku menyangkal Yesus Kristus. Saya ambil dari Lukas pasal yang ke-22 ayat 54 sampai ayat 62. Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-54 sampai ayat 62. Sudah temukan, saya akan bacakan beberapa ayat ini, sudah perhatikan di Alkitab masing-masing. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilingnya, Petrus yang duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamati lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia sebab ia juga orang Galilea. Tapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Sampai sejauh pembacaan firman dan berbahagia mereka yang membaca firman dan hidup di dalam firman Tuhan. Di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat ke-26 ada perkataan Tuhan Yesus yang susah kita untuk mengerti. Tuhan Yesus mengatakan bahwa barang siapa yang menyangkal aku, aku juga akan menyangkal dia. Pada waktu anak manusia datang dengan segala kemuliaannya. Apakah berarti bahwa orang yang menyangkal Tuhan Yesus, mereka tidak diselamatkan? Apakah perbedaan penyangkalan Petrus dengan penyangkalan Yudas Iskariot terhadap Tuhan Yesus? Memang saudara Yudas menjual Tuhan Yesus, tapi sebenarnya pada intinya juga menyangkal dia bahwa dia adalah Mesia, dia adalah guru, dia adalah Tuhan. Yudas Iskariot lebih cenderung melihat sekelompok uang, sejumlah uang dibandingkan dengan diri Tuhan Yesus. Apa bedanya saudara Yudas yang menyangkal Tuhan Yesus dengan Petrus? Yudas menyangkal Tuhan Yesus, menjual Tuhan Yesus, karena memang dia anak binasa. Selama 3 tahun dia mengikuti Tuhan Yesus, tetapi belum memiliki hidup daripada Allah di dalam dirinya. Maka Tuhan Yesus mengatakan, dia anak binasa. Yudas melihat perbuatan Tuhan Yesus begitu banyak dan pengajaran Tuhan Yesus begitu luar biasa. Tetapi anugerah Tuhan tidak hadir di dalam dirinya Yudas dan mengubah hidup Yudas. Oleh sebab itu, sudah kitab suci mencatat, setelah Yudas tahu bahwa Tuhan Yesus akan disalibkan, maka dia tanda kutip menyesal. Bukan seperti Petrus. Menyesal, dia tahu bahwa dia telah salah, tetapi penyesalan tidak membawa dia kepada pertobatan, melainkan bunuh diri kan. Tapi Petrus bagaimana saudara? Petrus menyangkal Tuhan Yesus, benar. Tapi Tuhan Yesus juga berkata kepada Petrus bahwa aku sudah berdoa bagi kamu, jika kamu sudah kembali, kalau kamu sudah dipulihkan oleh Tuhan, maka engkau juga melayanilah saudara-saudaramu yang lain. Petrus mengalami pertobatan, mengalami pembaharuan di dalam hidupnya. Oleh sebab itu sudah kita melihat bahwa penyangkalan Petrus bukan berakibat kebinasaan jiwanya. Melainkan penyangkalan Petrus itu merupakan suatu kelemahan yang mungkin bisa terjadi di dalam hidup orang Kristen, gereja sepanjang zaman, karena ada hal-hal tertentu yang menjadi tekanan dan mungkin ada hal yang belum gitu jelas di dalam imannya sehingga tidak berdiri kokoh. Seperti Petrus akhirnya bisa menyangkal Tuhan Yesus. Jadi saudara, bukan berarti bahwa penyangkalan Petrus terhadap Tuhan Yesus berarti dia pada masa yang akan datang tidak diselamatkan. Bukankah Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa Petrus itu akan menjadi juga salah satu pemimpin ke-12 suku Israel pada saat recreation, itu adalah penciptaan kembali. Oke saudara, pada waktu kita membaca tentang Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus, kita mulai bertanya-tanya saudara, mengapa orang yang seperti Petrus bisa menyangkal Tuhan Yesus? Bukankah Petrus telah 3 tahun mengikuti Tuhan Yesus? Bukankah Petrus telah dipanggil oleh Tuhan dan dia tinggalkan segala sesuatu untuk Tuhan Yesus? Bukankah Petrus juga merupakan salah satu orang yang diutus di dalam Matius pasal yang ke-10 untuk memberitakan Injil? Bukankah Petrus telah melihat begitu banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Bukankah Petrus pernah mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup di dalam Matius pasal ke-16. Bukankah Petrus telah dibawa oleh Tuhan Yesus naik ke gunung dan kemudian dia melihat Tuhan Yesus berubah wajahnya. Dan Musa dan Elia datang untuk berdialog dengan Tuhan Yesus bahwa dia akan naik di atas kayu salib. Suatu pengalaman yang begitu indah, begitu luar biasa, maka Petrus berkata, Tuhan, kita bangun tenda. Saudara-saudara, banyak pengalaman rohani itu dialami oleh Rasul Petrus. Tapi toh saudara, akhirnya bisa menyangkal Tuhan Yesus. Penyangkalan Tuhan Yesus, penyangkalan Petrus kepada Tuhan Yesus memberikan pengajaran yang penting kepada gereja bahwa umat Allah yang setia melayani Tuhan, yang pernah mengalami kasih karunia Tuhan, yang pernah menjadi pejabat di dalam gereja, yang pernah menjadi guru sekolah minggu di dalam gereja, yang pernah mendedikasikan diri kepada Tuhan dan bahkan memberitakan Injil, mungkin suatu saat pun akan mengalami hal yang sama seperti Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Mengapa saudara Petrus menyangkal Tuhan Yesus? Kita akan lihat saudara tiga alasan di sini. Yang pertama, bahwa Petrus itu menganggap dirinya kuat. Mari kita lihat di dalam pasal yang ke-22 juga, ayat yang ke-33 dan 34. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau tiga kali menyangkal aku, bahwa engkau tidak mengenal aku. Ayat 32, Tuhan Yesus mengatakan bahwa iman kalian itu akan gugur, akan goncang. Kalian akan dicerai-beraikan seperti domba. Nah, Petrus itu muncul sebagai pemimpin di antara ke-12 murid, ngomongnya vokal. Langsung dia bilang, kalau boleh saya pakai kata-kata seperti ini. Tuhan, walaupun murid yang lain boleh menyangkal engkau, tetapi aku, Petrus, tidak akan. Aku telah tinggalkan segala sesuatu untuk mengikuti engkau, bahkan aku masuk penjara dan mati pun saya rela untuk kamu. Wah, luar biasa kan saudara. Tapi kita mulai bertanya, berdasarkan apakah Petrus ngomong seperti itu? Dia menganggap bahwa dirinya itu hebat, dirinya itu kuat, dirinya itu adalah mampu setia kepada Tuhan tanpa kondisi yang buruk terjadi. Dia tetap akan setia, walaupun kondisi yang buruk, dia tetap akan setia. Dengan kata lain bahwa Petrus itu rela pikul salib, walaupun orang lain tidak, aku rela. Berdasarkan Petrus melihat keberanian dirinya, dia mengatakan itu, tapi dia tidak tahu bahwa insight di dalam dirinya itu lemah. Cuma sudah perhatikan pergumulan di Taman Getsemani, pasal yang sama. Pasal yang ke-22 juga di situ, ayat 39 sampai 46. Di mana Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani, mereka gak peduli. Mereka tidur, lemah. Tuhan Yesus mengatakan bahwa daging itu lemah. Dan bahkan sudah Petrus melihat bahwa mereka tidur. Dan mendapati mereka tidur dan mengatakan, udah tidur aja lah. Dan sebagainya. Petrus tidak sadar bahwa dirinya itu lemah. Doa pun kita itu tidak mampu, saudara, betul? Saya ulangi saudara, sebagai orang Kristen kita doa pun sebenarnya tidak mampu. Kita membutuhkan anugerah Tuhan untuk berdoa. Banyak seringkali kita gagal di dalam berdoa kan, walaupun kita sudah komitmen kepada Tuhan. Memang kita ingin sekali hidup berdoa tergantung kepada Tuhan, tetapi realitanya enggak seperti itu. Insight kita itu lemah, saudara. Will kita, kehendak kita itu lemah adanya. Petrus mengatakan, Tuhan, aku berani ikut menduk engkau. Mati pun aku oke. Terlalu cepat dan Petrus, terlalu cepat Petrus ngomong dan Petrus belum sungguh-sungguh mengenal dirinya sendiri. Maka saudara, pada waktu Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa imannya itu akan goncang, Tuhan Yesus bukan sebut Petrus, tapi Simon. Nama Simon itu di, seperti apa itu? Ditiup angin itu bisa goyang itu. Pakai nama Simon. Oleh sebab itu saudara, kita pada waktu kita menganggap diri kuat, disitulah kemungkinan kita bisa menyangkal Tuhan. Sudah sadarkan hal ini. Yang kedua, saudara, Petrus itu tidak mengenal misi daripada Mesia. Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan bahwa Mesia akan mati, akan menderita mati dan dikuburkan, 3 hari kemudian bangkit. Wah, Petrus melihat hal itu, ini gak tepat ini. Maka dia tarik Tuhan Yesus dan menegur dia. Luar biasa ya saudara, murid menegur guru. Pencipta ditegur oleh yang dicipta. Tuhan, kamu salah. Mesia itu tidak seperti itu. Tidak ada Mesia yang menderita, tidak ada Mesia yang susah. Oleh sebab itu Petrus tidak pernah mempersiapkan dirinya bahwa menjadi pengikut Tuhan Yesus itu harus seperti Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Tapi yang dipikirkan oleh Petrus, Mesia yang bagaimana? Yaitu Mesia yang powerful, yang berkuasa itu. Mesia yang datang dengan segala kejayaan, kemuliaan, dengan kekuasaan politik, dan mempunyai pengikut yang banyak dan mengalahkan orang-orang Romawi, tentara Romawi. Dan kemudian membawa kemerdekaan bagi bangsa Israel. Dan orang Israel mengalami satu kehidupan yang jaya seperti pada masa Daud. Kan luar biasa. Dan orang Israel pada zaman itu mengharapkan Mesia yang seperti itu, saudara. Bahkan setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit, di Kisah Rasul fase yang pertama ayat ke-6, Petrus masih bertanya, Tuhan, kapan kamu memulihkan kerajaan bagi Israel? Kapan? Masih berpikir bahwa kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah waktunya political Mesia. Tapi Kisah Rasul fase yang kedua, Petrus baru ngerti, saudara, bahwa Mesia itu harus mati dan kemudian dia harus menyerahkan dirinya dan dia bangkit, dan Mesia yang bertakhta di dalam hati manusia mengakibatkan pertobatan dan kehidupan yang baru itu. Itulah Mesia yang sebenarnya. Oleh sebab itu, saudara, Petrus salah mengenal Tuhan Yesus. Banyak orang Kristen pun salah mengenal Tuhan Yesus, kan? Sehingga kecewa sama Tuhan Yesus. Oh, kamu ikuti Tuhan Yesus, maka kamu akan makmur, ada kesulitan Tuhan selesaikan, ada sakit penyakit, maka Tuhan sembuhkan, Tuhan akan memberkati segala usahamu. Wah, pada waktu dia menganggap bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat memenuhi seluruh kebutuhan saya. Jadi dia gak pernah siap bahwa pengikut Tuhan Yesus mungkin kepalanya dipotong. Menjadi pengikut Tuhan Yesus mungkin itu akan mereka dicerca, mungkin mereka itu akan mengalami penderitaan, mungkin usaha mereka akan bangkrut dan sebagainya, saudara. Oleh sebab itu gak siap, kecewa sama Tuhan. Tuhan yang bagaimanakah di dalam gambaran kita? Oleh sebab itu kita mulai menyangkal dia dan tidak mengakui dia lagi adalah Mesia, karena salah mengenal Mesia. Zaman ini banyak orang mengenal bahwa Tuhan Yesus itu adalah pembuat mujizat. Wah, hebat ya. Segala persoalanmu datang kepada Tuhan Yesus selesaikan. Yang sakit akan disembuhkan. Yang timpang berjalan, yang buta akan melihat, wah macam-macam. Yang diharapkan adalah mujizat. Tetapi saudara, pada waktu mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami kesusahan hidup, mereka mengalami salib yang harus dipikul. Enggak rela, saudara. Ini bukan Tuhan Yesus yang mau ini. Bukan Tuhan Yesus yang saya percaya itu. Mau berkat tapi enggak mau salib. Pada waktu salib hadir, kita tidak mau Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pikul salib. Salah mengenal dia, saudara. Yang ketiga, mengapa Petrus menyangkal Tuhan Yesus, saudara? Yaitu, saudara, iblis bekerja di dalam hidup Petrus. Saudara harus ingat bahwa Petrus tidak dirasuk oleh iblis, loh. Tapi melalui kesulitan penganiayaan, iblis itu seperti menapi Petrus. Maka Tuhan Yesus mengatakan, saudara, di dalam pasal yang Lukas 22 ayat 31, saya bacain. Lukas 22 ayat 31. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut engkau, menuntut untuk menapi kamu seperti gandum. Digoncang Petrus itu. Kalau kita mau membedakan gandum dengan kulit, itu caranya gimana? Pilih salah satu, pilih satu-satu, ya lama sekali. Tapi seorang petani yang ahli, dia itu goncang. Dia ambil bakul, kemudian dia goncang gandum itu. Sudah goncang, yang berisi itu ada di bawah, kemudian yang kering itu ada di atas, lalu ditiup, langsung hilang begitu. Petrus itu digoncang, saudara. Tuhan Yesus telah menang di Taman Getsemani dan dia tahu bahwa dia harus menuju kayu salib dan iblis tidak datang lagi. Keputusan Tuhan Yesus sudah bulat bahwa salib itu bukan alternatif, tapi suatu keharusan yang dia harus pikul. Tetapi saudara, iblis tidak berhenti di situ, goncang Petrus. Kemungkinan Petrus itu adalah salah satu pemimpin dari 12 murid. Kemungkinan. Itu yang digoncang, saudara. Kemudian, apakah saudara, iman itu jadi gugur? Puji Tuhan, Tuhan Yesus doakan Petrus. Aku telah berdoa bagi kamu. Tuhan Yesus sebagai imam di sini, dia berdoa supaya Petrus tidak jatuh. Karena Petrus adalah umat pilihan, walaupun Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus. Namun Petrus tetap akan berdiri tegak karena kasih karunia Tuhan. Luar biasa kan, saudara? Petrus menyangkal Tuhan. Sudah mungkin tidak kita pada zaman ini orang Kristen menyangkal Tuhan Yesus. Coba pikirkan, saudara. Mungkin tidak pada zaman ini kita menyangkal Tuhan Yesus. Mungkin ada yang mengatakan, saya kebaktian ke gereja setiap minggu melayani Tuhan juga. Kapan saya menyangkal Tuhan Yesus? Kalau kemudian menyangkal Tuhan Yesus, berarti dia tidak dulunya aktif di dalam gereja, ibadah, dan sebagainya, sekarang tidak lagi. Berarti dia menyangkal atau sudah pindah agama misalnya. Saya enggak berbicara itu, saudara. Tapi mungkin tidak orang yang di dalam gereja, itu spiritnya, semangatnya itu sama seperti Petrus, menyangkal Tuhan Yesus. Karena Tuhan Petrus yang mengatakan, aku tidak kenal kamu kan. Kamu itu Mesia, tapi aku gak kenal. Padahal Petrus kenal gak, saudara? Kenal. Tapi mulut bilang tidak kenal. Ini kontradiksi di dalam diri Petrus. Secara hidup, dia menyatakan gak bahwa dia adalah murid Tuhan Yesus? Ya tidak. Tapi di dalam hati kecilnya, dia mengakui gak bahwa Tuhan Yesus adalah Mesia. Akui. Jadi apa yang dihidupi itu tidak sesuai dengan pengakuannya. Betul kan? Apa yang dihidupi oleh Petrus tidak sesuai dengan pengakuan. Apa yang diucapkan oleh Petrus tidak sesuai dengan pengenalan. Jadi Petrus ini muncul seperti dua orang yang berbeda. Padahal satu pribadi yang sama, Petrus. Mungkin tidak orang Kristen menyangkal Tuhan Yesus pada zaman ini. Dalam hal apa? Yaitu, saudara, orang Kristen tidak mengakui ketuhanan Yesus Kristus di dalam hidupnya. Apakah mereka ateis? Tidak. Mereka tahu enggak bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan? Ya tahu, secara otak, secara kognitif, secara Alkitab bisa dibuktikan, bisa dibacakan dan sebagainya. Mereka bukan orang ateis, saudara, yang secara terang-terang mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak ada. Bahkan bisa membuktikan berbagai hal sebenarnya, keberadaan Tuhan Yesus tidak bisa dibuktikan apapun juga melalui ilmu dan sebagainya. Tapi orang Kristen hidup, di dalam hatinya dia itu tahu, pikirannya tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, tapi di dalam hidupnya tidak mengakui Tuhan. Itu seperti Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Kok bisa seperti itu ya? Ada satu gereja kecil dan pada waktu itu ada kebaktian sekolah minggu. Kemudian dari biasa mereka gabung bersama-sama dan guru pimpin puji-pujian. Dan mereka nyanyi dengan baik. Sebelumnya kan guru seringkali ngomong, anak-anak Tuhan ada di sini ya. Kalian itu jangan main-main. Dengan firman Tuhan itu harus sungguh-sungguh karena Tuhan ada di sini itu. Nah, anak kayak gitu kan mendengar dan menerima bahwa Tuhan itu ada di sini dan mereka menyanyi dengan baik. Sudah nyanyi selesai untuk pisah kelas, kemudian di luar dua anak itu berantem. Tadi berduaan berdiri di situ nyanyi kelihatan baik, tapi di luar langsung berantem. Gurunya tanya, loh kenapa kalian berantem? Padahal tadi nyanyi kalian baik-baik. Lause, tadi di dalam gereja saya sudah mau pukul dia. Cuma Tuhan ada di dalam gereja. Tapi pada waktu setelah selesai gereja, maka saya pukul dia. Dia injak kaki-kaki saya terus. Saya gak suka. Sudah mengatakan bahwa ini anak kecil, tetapi saudara, kesadaran tentang kehadiran Tuhan mempengaruhi sikap hidup seseorang kan? Seorang yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, maka dia hidup sembarangan saja. Kita telah menyangkal ketuhanan Yesus Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Hidup seolah-olah Tuhan tidak ada. Padahal Tuhan itu ada. Saudara, banyak orang Kristen seperti itu. Yang setiap hari ke gereja, setiap hari marahin Tuhan, tetapi pada intinya mereka itu hidup menyangkal Tuhan Yesus. Saya pernah saudara ketemu satu majelis, wah kalau soal bicara misi luar biasa kan. Pekerjaan Tuhan, kerajaan Allah, wah pelayanan di mana bagus sekali. Tapi pada waktu kita berbicara dengan bisnis dia, semua orang yang dekat sama dia mencicir bibir. Dan semua orang yang pernah usaha bersama dengan dia kena getahnya. Dan bahkan mereka yang belum percaya Tuhan pun akan mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak bisa menjadi contoh yang baik. Di gereja kelihatannya orang yang giat melayani, orang yang betul-betul punya hati melakukan misi Tuhan. Tapi pada waktu dia keluar dari gereja menjadi orang yang beda, menyangkal Tuhan Yesus. Hidup yang seperti ini sama semangatnya seperti Petrus, saudara. Hidup yang seperti ini muncul di tengah-tengah permukaan hidup kita yang seolah-olah Tuhan itu tidak peduli. Atau kita lebih baik tidak peduli terhadap keberadaan Tuhan. Contohnya, anak remaja pergi ke gereja. Waktu pulang dari ke gereja, buka Alkitab, baca Alkitab kan. Bagus sekali dengan firman Tuhan. Pada waktu pulang ke rumah, juga matanya untuk membaca Alkitab, untuk melihat hal-hal yang porno. Gitu. Karena apa? Orang tua gak ada. Tuhan lihat gak? Gak ada Tuhan. Yang ada cuma dirinya sendiri, dan iblis juga tahu, saudara. Tidak peduli kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Pada waktu kita nonton sesuatu yang tidak benar-benar, sesuatu yang porno, itu pun saudara Tuhan itu melihat kita dan Tuhan bersama dengan kita dan hatinya sedih. Karena kita tidak mengakui dia di dalam kehidupan kita. Pada waktu Abraham masuk ke, pada waktu Abraham pergi ke satu tempat, kemudian bertemu dengan Raja Abimelek. Dia mengatakan bahwa Sarah adalah adiknya. Kemudian Tuhan kasih tahu bahwa Abimelek harus kembalikan Sarah kepada Abraham. Lalu Raja Abimelek berkata, kenapa kamu ngomong melakukan hal ini kepada saya dan mencelakakan saya? Apa yang dikatakan Abraham? Tempat ini tidak ada hati, tidak ada hati yang takut sama Tuhan. Sehingga jika saya mengaku dia istriku, Sarah akan diambil dan saya akan dibunuh. Artinya, hidup tidak takut kepada Tuhan, hidup sembarangan. Hidup yang tidak mengakui Tuhan adalah satu hidup yang menurut kemauan diri kita sendiri. Itu juga sama dengan penyangkalan terhadap Tuhan, saudara. Padahal Tuhan ada di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Karena kita telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, Roh Kudus hadir di dalam diri kita. Tapi kita tidak berani menyangkal dia, mengakui dia. Dalam hal apa, saudara, kita menyangkal Tuhan Yesus? Mungkin pada masa-masa yang kepepet sekali. Petrus memang lemah di dalam dirinya, tetapi Petrus lihat bahwa kekuasaannya besar pada waktu itu sudah menangkap Tuhan Yesus dan sudah membawa dia akan pergi disalib. Petrus juga takut, kalau saya mengaku sebagai muridnya, saya pun akan mengalami yang sama. Kondisi yang mendesak, situasi yang tidak memungkinkan. Di dalam kondisi-kondisi yang seperti itu, maka Petrus terpaksa menurut dia. Dia menyangkal Tuhan Yesus. Jadi saudara, ada satu paksaan dari luar kemudian membuat kita mengubah apa yang sebenarnya menjadi suatu keyakinan di dalam diri kita. Kita mungkin mulai menyangkal Tuhan Yesus juga, saudara. Kadang-kadang seorang anak kecil di rumah diajarkan doa, kemudian baca Alkitab, ke gereja, nyanyi dan sebagainya. Pada waktu masuk ke sekolah negeri, lihat kiri kanan makan enggak doa, dia pun mungkin enggak berani doa. Kamu percaya Tuhan Yesus? Enggak, katanya. Kamu percaya siapa? Aku enggak percaya siapa-siapa. Nah, takut apa? Takut kalau teman mengucilkan dia jika dia mengatakan bahwa saya percaya Tuhan, kan? Bukan cuma anak kecil, kita orang dewasa pun bisa seperti itu. Kita menyembunyikan diri di balik kondisi di tengah-tengah hidup kita yang mayoritas adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan siap menghakimi kita. Jikalau kita orang percaya Tuhan, maka lebih baik saya menyembunyikan diri saya. Kita gak berani terang-terang ngomong. Kalau saya mengatakan saya orang Kristen, mungkin mereka akan mengatakan bahwa saya itu harus menjadi orang yang sempurna. Atau mungkin mereka mengucilkan saya. Atau mereka mungkin akan menyiksa saya. Jadi saya lebih baik tidak mempunyai pendirian apapun juga supaya mereka tidak tahu. Saudara-saudaraku sekalian, justru di tengah-tengah situasi yang sulit kita hidup, kita berada dalam satu kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk bersaksi. Di situlah mungkin kita mesti bersaksi. Kalau sudah berada di tengah-tengah orang percaya Tuhan, suasana yang baik sekali, memang kita juga bersaksi kepada mereka. Tetapi saudara, tidak menjadi satu tuntutan, menjadi sesuatu kerinduan dan suatu tantangan yang besar di dalam diri kita untuk menyaksikan apa yang kita percaya. Tapi justru pada saat-saat kita berada dalam situasi yang sulitlah, kita menyaksikan tentang siapakah Tuhan Yesus. Jadi saudara, pada zaman ini pun aku bisa menyangkal Tuhan Yesus. Tidak mengakui ketuhanan dia. Tidak mau memikul salib di dalam tengah-tengah situasi hidup saya alami. Sudah, itu adalah kelemahan Petrus dan kelemahan dari orang Kristen. Ayat 61, saudara, saya bacain. Lalu berpalinglah Yesus memandang Petrus. Lalu teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok, pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku. Berpalinglah Tuhan Yesus kepada Petrus. Di tengah-tengah keramaian orang, di tengah-tengah dia diperhadapkan dengan siksaan, di tengah-tengah dia harus memikul salib yang berat. Di tengah-tengah saudara, begitu banyak orang yang harus menyita konsentrasinya. Tapi Tuhan Yesus masih mempunyai hati dan mata tertuju kepada Petrus. Bukan menghakimi Petrus, tetapi mata yang penuh dengan cinta kasih, mata yang penuh dengan pengertian bahwa Petrus itu lemah, mata yang menerima Petrus apa adanya. Mata suatu kasih yang bersifat yang tidak bersyarat itu kepada Petrus. Walaupun Petrus engkau jatuh dan menyangkal aku tetap mengasihi kamu. Di tengah-tengah penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, mata Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih memandang Petrus. Tuhan Yesus tak pernah buang Petrus pada waktu dia gagal. Pandangan mata dari Tuhan Yesus itu mengubah hati Petrus, saudara. Maka dia tersentak, lalu dia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saya yakin, saudara, bukan karena ayam yang berkokok 3 kali itu membuat Petrus itu bertobat. Tetapi pandangan mata Tuhan Yesus. Teringatlah Petrus bahwa dia itu lemah. Teringatlah Petrus tentang apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada dia, bahwa dia akan menyangkal dia. Teringatlah Petrus bahwa Tuhan Yesus telah berdoa kepada dia, bahwa imannya tidak gugur. Teringatlah cinta kasih Tuhan yang tidak terbatas itu telah merangkul kembali kepada Petrus, saudara. Petrus yang telah berbuat salah itu, tapi sekarang berada di dalam pelukan cinta kasih daripada Yesus Kristus. Setelah kematian Tuhan Yesus 40 hari kemudian, berkali-kali Tuhan Yesus menampakkan diri. Dan setelah itu 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Dalam waktu saudara 2 bulan Tuhan mengubah hidup Petrus sama sekali. Petrus dengan berani dia berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Petrus dengan berani menegur pemimpin-pemimpin yang menyalibkan Tuhan Yesus. Petrus tidak takut sama sekali pada waktu di dalam Kisah Rasul pasal 4 dia dimasukkan ke dalam penjara. Malaikat bawa dia keluar. Petrus berada di hadapan pemimpin-pemimpin yang sama menyalibkan Tuhan Yesus. Petrus menantang mereka. Taat kepada kamu atau taat kepada Tuhan. Kamu pilih. Tapi saya tidak mungkin akan mundur. Walaupun nyawaku pun diberikan, aku tetap akan setia kepada Tuhan. Roh Kudus telah mengubah hidup Petrus. Roh Kudus memperbaharui hidup Petrus. Roh Kudus memberikan keberanian kepada Petrus. Roh Kudus bekerja di dalam Petrus, mengubah dia menjadi seorang Petrus yang berdiri teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Sudah kita lihat di sini, sepanjang apa yang kita jelaskan dari awal sampai akhir adalah kasih karunia Tuhan yang tak terbatas kepada Petrus. Meskipun Petrus telah menyangkal Tuhan Yesus, namun Tuhan tidak pernah menyangkal Petrus. Meskipun Petrus itu lemah, tapi Tuhan tak pernah membuang Petrus. Meskipun Petrus sudah jatuh, tapi Tuhan tidak membiarkan Petrus tergeletak. Tapi kemudian Tuhan membangkitkan Petrus kembali. Saudara-saudaraku sekalian, pernahkah kita mengalami kejatuhan seperti Petrus? Kelemahan-kelemahan di dalam hidup kita seperti Petrus? Dan ingat saudara, Tuhan tak pernah membuang kita. Bahkan Tuhan merangkul dan Tuhan tetap menyatakan cinta kasih yang tak terbatas kepada kita. Karena dia telah mati bagi kita dan dia telah bangkit. Dia telah hidup untuk kita dan kita boleh hidup untuk dia. Dan Petrus akhirnya saudara, seumur hidup setia kepada Yesus Kristus. Bahkan menurut tradisi, pada waktu Petrus ditangkap, disalibkan, dia mengatakan, jangan salibkan aku seperti Tuhan Yesus, karena aku tidak layak. Maka salibkan aku terbalik. Aku adalah hamba Kristus yang tidak layak seperti Tuhan Yesus disalib. Akhirnya Petrus harus mati di dalam Tuhan. Ini adalah kasih karunia Tuhan, saudara. Kita hidup di dalam dunia yang sementara ini, Tuhan ingin supaya kita menjadi saksi Tuhan. Berani mengakui dia. Hidup dengan satu keyakinan penuh bahwa hidup bagi Tuhan. Karena Tuhan telah hidup bagi kita. Berani mengakui dia. Dan berani hidup untuk dia. Bahkan berani memikul salib. Seperti yang pernah dialami oleh Petrus. Pernahkah sudah menyangkal Tuhan Yesus? Namun Tuhan Yesus tak mengasihi saudara dan saya. Mari kita naikkan satu pujian, melayani lebih sungguh. dengan sikap berdoa. Kita akan nyanyikan lagu ini di dalam hati kita. Suatu komitmen kita kepada Tuhan, melayani Tuhan lebih sungguh, karena Tuhan telah terlebih dahulu melayani kita. Kita semuanya berdoa di hadapan Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan. Kita renungkan hidup kita. Apakah telah sesuai dengan firman Tuhan? Engkau yang pernah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tapi sekarang sudah mundur. Engkau kecewa. Memang ada orang yang mengecewakan saudara. Tapi ingat, Tuhan tak pernah mengecewakan saudara. Engkau pernah tinggalkan Tuhan, tapi ingat, Tuhan tak pernah tinggalkan saudara. Tuhan tahu kita lemah adanya, tapi Tuhan tak pernah membuang kita. Engkau yang pernah mengasihi Tuhan, pulanglah pada malam hari ini. Karena cinta kasih Tuhan kepada Petrus tidak berubah sampai pada hari ini kepada kita. Maka Tuhan pun mengundang kita untuk kembali kepada Dia. Petrus pernah gagal, tapi Petrus, Tuhan mendoakan Petrus, dan Petrus berdiri teguh. Petrus menjadi berkat bagi banyak orang. Petrus bahkan mati disalibkan karena kerajaan Allah. Sudah pada malam hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita mengingat tentang cinta kasih Tuhan yang besar. Kita pernah, mungkin hidup kita sekarang tidak mengakui Tuhan. Hidup seolah-olah Tuhan tidak ada. Kita hidup sembarangan, menjadi batu sandungan. Di keluarga tidak ada damai sejahtera. Kita berbakti melayani Tuhan, tetapi tidak mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Maukah pada malam hari ini engkau datang kembali kepada Tuhan? Karena Tuhan mengasihi saudara, ingin memulihkan hidup saudara. Mata Tuhan tidak pernah berubah. Pada waktu Dia memandang kepada Petrus, pada hari ini pun Dia memandang kepada kita. Saya ingin mengundang kepada saudara sekalian, siapa yang pada malam hari ini berkata, Tuhan, aku seperti Petrus. Pada malam hari ini mengenal cinta kasih-Mu. Aku mengenal kelemahanku. Aku mengenal begitu besar kuasa kebangkitan Tuhan Yesus di dalam hidupku. Aku ingin setia kepada Tuhan. Aku ingin kembali kepada Tuhan. Aku menyesal Tuhan karena pernah menyangkal Tuhan. Aku menyesal Tuhan karena dulu pernah mencintai Tuhan, tapi sekarang tinggalkan Tuhan. Siapakah yang engkau berkata demikian? Engkau boleh acungkan tangan di hadapan Tuhan. Saya berdoa untuk saudara supaya engkau boleh dipulihkan oleh Tuhan, dan engkau menjadi seperti Petrus yang terus bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Siapa yang berkata demikian, engkau acungkan tangan di hadapan Tuhan. Saya berdoa untuk saudara sekalian supaya iman kita menjadi teguh di dalam Tuhan. Ada saudara? Silakan. Jikalau engkau digerakkan oleh Tuhan, pada malam hari ini, engkau mengalami cinta kasih Tuhan, bahwa Tuhan melayani saudara, mengasihi saudara, dan hidup untuk saudara. Saya ingin tanya sekali lagi, siapa yang pada malam hari ini, engkau berkata, Tuhan, saya dari sini, saya ingin dipulihkan seperti Petrus. Engkau acungkan tangan di hadapan Tuhan, saya berdoa untuk saudara. Ada saudara, acungkan tangannya, saya bisa melihat. Ada saudara? Ada saudara, saya belum lihat. Angkat tangannya, kalau saudara digerakkan oleh Tuhan, engkau mau kembali kepada kasih karunia Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi, mengasihi lebih sungguh. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang melampaui akal budi. Engkau yang telah memperbaharui hidup Petrus pada malam hari ini pun, Engkau mengenal siapa diri kami dan apa yang ada di dalam hati kami. Kiranya Roh Kudus bekerja untuk meneguhkan firman-Mu, meyakinkan kami bahwa Tuhan yang sama pada malam hari ini pun menguatkan kami seperti Engkau menguatkan Petrus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang baik dari Tuhan boleh menyertai hidup kami. Kiranya segala kemuliaan kepada Tuhan, dan Tuhan Engkau berkati gereja-Mu melalui perjamuan kudus, melalui segala yang kami dengar pada malam hari ini, membawa kami lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.